untuk menyesatkan manusia. Taib, qala Syekh Yahya hafizahullah, falladhi qattafiha atau qattafaha alaihi syukru majnunun. Kalau as-sukar itu gula. Kalau as-sukru atau as-sakru itu mabuk. Faham? Kalau sukarun itu gula. Dari bahasa Inggris sugar. S-U-G-A-R. Itu gula. Tapi kalau as-sakru atau as-sukru itu adalah mabuk. Sa'iru ahkamil majanin tantabiku alaihi ala sahih min aqwali ahli al-ilm. Apabila seorang sudah mabuk, pada puncaknya mabuk, maka ia seperti orang majnun, seperti orang gila. Seluruh hukum orang gila ada padanya. Jadi tidak ditulis rufi'an hul qalam. Pena taklif tidak ditulis baginya. Alas sahih ini sesuai pendapat yang sahih yang dirajihkan oleh Syekh Yahya hafizahullah. Kama fi subulis salam lis-sanani. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqia bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah fahal antum muntahun. Qala hafizahullah fi hadhihi al ayati tahdhirun shadidun anil khamri wal maisir. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah ini, Malik jangan main-main, tahdhirun shadid, peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap khamr dan juga maisir, judi. Qala Ibnu al-Athir, berkata Imam Ibnu al-Athir, kunyahnya Abu Sa'adat, namanya adalah Al-Mubarak Ibn Muhammad Al-Jazari. Abu Sa'adat Al-Mubarak Ibn Muhammad Al-Jazari Majduddin. Karena tadi saya lihat Ibn al-Athir itu ada tiga. Kalau yang ini Majduddin Abu Sa'adat Al-Mubarak Ibn Muhammad Al-Imam. Fi Nihaya, dalam kitab beliau An-Nihaya Fi Gharibil Hadith, wa kullu syai'in fihi kimarun fahuwa minal maisir. Segala sesuatu yang di dalamnya ada unsur perjudian, yaitu sebuah permainan yang harus di dalamnya ada pembayaran, yang menang akan membawa bayaran tersebut dan yang kalah menanggung kerugiannya, ini namanya judi. Jadi semua permainan yang apabila di dalamnya ada pembayaran dan yang membayar adalah yang kalah dan yang menang akan membawa pulang bayarannya, maka itu adalah bentuk perjudian. Apa saja bentuknya? Jadi wa kullu syai'in fihi qimarun fahuwa minal maisir. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat qimar, yaitu judi, unsur perjudian, yang kalah bayar, yang menang dibayar. Dari kedua belah pihak bayarannya, bukan dari pihak ketiga. Kalau dari pihak ketiga namanya lomba, enggak apa-apa. Kalau dari pihak ketiga ada orang yang mau membayari, ayo tak suruh lomba, yang menang saya bayar, yang kalah enggak rugi, enggak apa-apa. Tapi kalau uangnya itu adalah dari salah satu dari kedua belah pihak, yang menang mendapatkan uang dan yang kalah yang membayar, ini namanya qimar atau judi, fahuwa minal maisir, ini termasuk maisir yang dicakup dalam ayat ini. Hatta labis sibyani bil jauz, sampai baik itu permainan anak-anak. Bil jauz, ini tadi saya cari lama gambarannya seperti apa, saya enggak dapat. Yang jelas seluruh permainan anak mencakup segala hal, apa namanya, kotak itu apa? Kotak yang ada bulat-bulatnya kecil, dadu, itu juga apabila dipermainkan itu juga termasuk dilarang. Apabila berbayar mainannya orang besar maka enggak boleh. Apabila anak kecil bermain itu juga tidak boleh. Karena itu termasuk tasyabbuh dan juga termasuk mendidik anak dengan keburukan. Ini segala hal yang di dalamnya ada unsur perjudian, yang kalah bayar, yang menang ngambil bayarannya, maka ini dilarang dan dicakup oleh ayat ini. Faham anak-anak? Faham Hamzah? Uzan? Malik? Permainan yang ada unsur judi enggak boleh. Jadi yang main, yang menang dibayar, yang kalah bayar, ini enggak boleh. Iya Daniel? Faham? Kamu main apa saja kalau ada bayar, yang kalah membayar dan yang menang mengambil bayarannya, maka ini tidak boleh. Karena itu akan merugikan. Qala wal ansab, adapun ansab dalam ayat ini adalah hijaratun kanal jahiliyatu yansabunaha asnaman fayabudunaha. Adapun ansab adalah jamak dari nasab. Adalah sebuah batu yang dahulu orang-orang jahiliyah menjadikannya sebagai berhala untuk disembah. Ini jelas, ini adalah perbuatan syirik. Syirik akbar. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wal-iyadzubillah. Wal-azlam, adapun azlam adalah jamak dari zalm. Hiya qidahun maktubun ala ba'diha if'al wal-akharu atau wal-akhari. Atau kemana ini? Mana Ibrahim? Ala ba'd. Naam. Ataf ke ba'd. Azlam adalah kidah. Jamaknya kidah. Kidhun. Kidahun. Yaitu sebuah beberapa papan kayu yang di dalamnya tertulis sebagiannya lakukan, di sebagian yang lain jangan lakukan. Jadi orang jahiliyah dahulu kalau mau melakukan sesuatu itu pergi ke azlam dulu atau memiliki azlam dalam kantongnya. Dikopyok. Kalau keluar, berangkat, berangkat. Dikopiok lagi, kalau keluar, enggak berangkat, enggak berangkat. Paham? Apa namanya itu? Ada enggak zaman sekarang? Ya, undian tapi jenisnya bukan qur'ah. Kalau qur'ah itu diundi, siapa yang dapat, enggak apa-apa. Kalau qur'ah, undian, ketika seorang berebut kemudian diundi, ini enggak apa-apa. Ini namanya qur'ah. Tapi ini adalah bentuknya itu dijadikan sebagai penggantung nasib. Jadi gantinya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istikharah kepada kayu-kayu dan juga kepada syaitan. Jadi tidak dengan istikharah. Makanya Islam datang menghapus hal ini semua dan menggantikannya dengan istikharah. Kalau doa istikharah dan sholat istikharah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilihkan sesuatu, ya Allah ini tak lakukan atau enggak tak lakukan. Ini syar'i. Tapi kalau yang dilakukan oleh jahiliyah dahulu dengan cara mengundi nasib, jadi mereka dulu membawa, ketika pergi kemana-mana pasti membawa kopyokan itu. Jadi nanti diundi, kemudian kalau keluar berangkat, dia berangkat. Kalau tidak, ya tidak, walaupun dia butuh. Karena meyakini hal itu ada sial, kesialan di dalamnya. Nah, semua ini dibatalkan oleh Al-Islam. Semua ini dibatalkan oleh Al-Islam. Karena tidak ada waktu maupun hari yang membawa kesialan. Seorang mukmin hendaknya tafa'ul, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana kejawen kalau hari ini hari sial, hari ini hari beruntung, enggak ada. Kalau wakana rajulu, faham ini azlam? Azlam adalah jamaknya zalm, yaitu beberapa papan, karena dulu enggak ada, mungkin enggak ada, kalau sekarang mungkin tulisan gampang dengan kertas. Dahulu pakai kayu, di dalam sebagiannya ada tulisan if'al, lakukan. Di sebagian yang lain ada tulisan jangan lakukan. Kalau yang keluar if'al, berangkat. Dilakukan. Kalau yang keluar la taf'al, enggak dilakukan. Wa kana ar-rajulu min ahli al-jahiliyah yad'uha fi wi'a'in lahu. Dulu seseorang di masa jahiliyah akan meletakkan azlam ini fi wi'a, di suatu wadah miliknya. Fa idza arada safaron au zawajan, apabila ingin berangkat safar atau ingin menikah, au amran muhimman, atau suatu perkara yang penting, adkhala yadahu, ia akan memasukkan tangannya, fa akhraja minha zalaman, kemudian ia mengeluarkan darinya satu tulisan atau satu papan zalam tadi. Fa in kharajal amru madha li sya'nihi, apabila yang keluar itu adalah perintah, maka ia akan berangkat, berlalu untuk urusannya. Wa in kharaja an-nahyu kaffa anhu wa lam yaf'alhu, apabila yang keluar itu adalah larangan, maka dia akan berhenti dan tidak melakukannya. Ini azlam yang dilarang dalam syariat ini, seluruhnya adalah rijis dari amal syaitan. Kama fi an-nihayah li Ibnu al-Athir, sebagaimana dijelaskan dalam kitab an-nihayah karya Imam Ibnu al-Athir tadi, kullu hadhihi rijsun min amali syaitan, semua itu adalah rijis, suatu keburukan dari perbuatan syaitan. Qala min adrariha iqa'ul adawati bainal muslimin, di antara bahaya-bahayanya khamr, bahayanya judi, adalah akan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Syaribul khamri qad yaqtulu nafsan bari'atan, peminum khamr kadangkala ia akan membunuh jiwa yang tidak bersalah, bari'ah, itu tidak berdosa. Wal maisir aidan, demikian juga judi akan menimbulkan pembunuhan, karena kalau enggak terima kalah akhirnya tengkar, karena tengkar akhirnya saling bunuh. Wal ansab wal azlam tarahum rubbama ma yakumun illa wa qad takhasamu, demikian juga ansab, demikian juga azlam, kamu akan melihat mereka, mereka tidaklah selesai, ma yakumun, tidaklah berdiri, hengkang dari perbuatan-perbuatan tersebut, illa wa qad takhasamu, kecuali mereka sudah saling bertikai. Wa tadarabu, dan saling memukul. Wa tashatamu, dan saling mencela. Wa tada ba'duhum ala ba'din, dan saling memusuhi, masing-masing memusuhi yang lain. Qala wa syaribul khamri ma tuqbal salatuhu arba'ina yauman, yang benar itu arba'in, bukan arba'un. Apa irobnya? Apa irobnya arba'in? Dan peminum khamr salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ayo, apa irobnya? Arba'in. Apa yauman? Maful bih. Maful bih. Kam yais. Dan peminum khamr sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apa alfi? Selama itu apa irobnya? Kalau ada suatu isim digunakan untuk menjelaskan jangka waktu, maka namanya apa jana? Belum. Ini dorof. Irobnya adalah dorof zaman, karena dia mengganti dari dorof zaman yang sesungguhnya. Kemudian yauman, apa irobnya? Tamyiz. Seorang yang minum khamar salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apakah kemudian karena enggak diterima kemudian enggak salat? Tidak. Ini bagi seorang yang tidak bertaubat. Kewajiban sholat masih tetap, tapi tidak diterima. oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Enggak sudi. Tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sabata dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abdullah bin Amr. Sebagaimana hal itu sabit dari hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As. Kaifa idza mata ala hadhil hal? Bagaimana kalau seorang mati di atas keadaan ini, mati minum khamr, enggak taubat, salatnya enggak diterima. Yamutu wa salatuhu ghairu maqbulatin. Dia meninggal dalam keadaan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata haditsun fil amri biqatlihi fir rabi'ati. Dan telah tetap hadis untuk membunuh orang yang meminum khamr. Kalau sudah 4 kali, sudah 4 kali, 3 kali dihukum, maka kalau 4 kali disuruh untuk membunuh, telah tetap hadisnya, tapi mansukh. Hukum itu mansukh sebagaimana akan datang. Telah tetap hadis untuk membunuh peminum khamr kalau sudah dihukum 3 kali, kemudian yang keempat disuruh untuk membunuh. Dari sekelompok an jama'atin minas sahaba minhum Ibnu Umar. Di antaranya hadisnya Ibnu Umar. Wa Muawiyah, hadisnya Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa Abu Hurairah dan juga Abu Hurairah. Wa Dailam al-Himyari dan juga hadisnya Dailam al-Himyari. Dailam ibn Fairuz. Namanya Dailam ibn Fairuz. Dan ada juga yang mengatakan namanya adalah Fairuz. Dan Dailam itu adalah lakob, gelar. Beliau seorang sahabat dari Himyar, Yaman. Namanya Dailam. Beliaulah yang membunuh Aswad al-Ansi. Yang mengaku Nabi. Dibunuh oleh Dailam ibn Fairuz. Ini al-Himyari ini. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tinggal di negeri yang sangat dingin. Maka kami membuat khamr untuk mendinginkan, untuk menghangatkan badan kami dan supaya kami bisa bekerja. Kata Rasulullah, apakah khamr, apakah yang kamu buat itu membuat mabuk? Maka Dailam menjawab, ya Rasulullah, mbak mabuk kan? Maka kata Rasulullah, kalau gitu tinggalkan. Kata Dailam, tapi orang-orang itu gak mau Rasulullah, tetap diminum. Kalau tetap diminum, bunuh mereka, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi perintah untuk membunuh seorang yang meminum khamr man apa tadi? Apa tadi? Man mansukh, dihapus hukumnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba fadribu, apabila ada seorang minum khamr maka cambuklah. Fadribu di sini adalah cambuk. Summa idza syariba fadribu, kalau minum lagi cambuk lagi. Summa idza syariba fadribu, kalau minum yang ketiga kali cambuk lagi. Summa idza syariba ar-rabi'ata. Apa i'rabnya ar-rabi'ata? Maf'ul mutlak. Syurbatan rabi'atan. Fa faqtuluh, maka bunuhlah. Ini tetap dari beberapa para sahabat hadis tentang perintah untuk membunuh peminum khamr kalau sudah dihukum berkali-kali. Tapi sebagaimana akan datang, hadisnya mansukh, hukum ini mansukh. Lakinna qawlahu wa idza syariba ar-rabi'ata faqtuluh, al-qatlu fir rabi'ati mansukhun. Perintah untuk membunuh meminum khamr empat yang sudah dihukum berkali-kali mansukh, bidalili annahu kana yu'ta bidzalik, dengan dalil hadis yang bahwasanya Rasulullah pernah didatangkan kepada beliau seseorang yang sudah dihukum berkali-kali, yaitu yang digelari himar itu loh, yang digelari himar, rajulan yulaqqabu himaron, namanya Abdullah. Yukta bidzalik, Rasulullah didatangkan kepada beliau orang tersebut. Qala ba'duhum, sampai para sahabat, sebagian para sahabat melaknat dia. La'anaka Allah, terlaknat kamu ini. Ma aktsara, ma yukta bika. Kok gelani? Keterlaluan kamu ini, kok sering sekali kamu ini dihukum? bolak-balik dihukum kok gak kapok-kapok. Gitu loh. Makanya dilaknat oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan la tal'anu, jangan, jangan dilaknat. La tu'inu alaihi syaitan, jangan membantu syaitan untuk semakin memperdaya dia. Karena sebenarnya orang ini dalam hatinya itu ada kebaikan. Nah, kalau kita justru memusuhi dia, maka nanti dia semakin hancur. Makanya kita lihat seorang itu, kalau kira-kira orang itu masih bisa diharapkan kebaikannya, maka jangan semakin dimusuhi sehingga orang tersebut nanti akan semakin jatuh dan semakin hancur dengan dirinya sendiri. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling bantu membantu dalam kebaikan. Kiranya orang itu masih bisa diharapkan baik, maka jangan dimusuhi, jangan dijadikan dia semakin frustasi. Ini apabila enggak ada keadaan-keadaan yang lain, misal dia enggak membahayakan manusia, dia hanya pelaku maksiat dengan dosanya dia sendiri. Bukan orang yang menyesatkan manusia. Kalau ia orang yang membahayakan, memiliki pemikiran yang melenceng, akan mengotori akidahnya kaum muslimin, maka dilihat maslahatnya. Apabila dibutuhkan untuk diperingatkan dari keburukannya, maka diperingatkan demi menjaga kaum muslimin, maka dia dikorbankan. Kalau seperti ini dia enggak memudaratkan apa-apa bagi kaum muslimin. Dia pelaku maksiat dengan dosanya sendiri. Maka jangan dimusuhi, karena dia masih ada harapan baik. Dalam sebagian riwayat dikatakan oleh Rasulullah, la talanu fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, tapi mungkin masih dirayu oleh hawa nafsu. Mungkin masih kalah dengan hawa nafsunya. Maka dilarang untuk melaknat secara ta'yin. Walaupun peminum khamar dilaknat oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Rasulullah sendiri kemarin. 10 orang yang dilaknat masalah khamar. Tapi laknat secara umum. Lihat, kalau laknat secara khusus tidak boleh. Karena orang tersebut masih ada harapan baik. Toh juga dosanya adalah untuk dia sendiri. Tidak membahayakan kaum muslimin. Maka seperti ini maslahat menuntut untuk supaya jangan semakin dijadikan semakin hancur. Makanya kalau kita lihat pendosa dan dia sekiranya adalah orang yang masih pengen baik, terus dia gak berbahaya bagi kaum muslimin, maka jangan semakin dihancurkan. Kalau bisa tolong dia, bantu dia, ulurkan tanganmu agar dia mau bertobat. Ini sampai dapat pahala. Kita dapat pahala apabila kita mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita untuk bertaubat. Para usah, para pelaku maksiat, anak-anak jalanan, di mana mereka rata-rata melakukan maksiat atas dasar kesadaran, mereka tahu itu salah. Suatu saat mereka berharap untuk bertaubat. Mereka butuh uluran tangan. Mereka butuh motivasi. Mereka butuh untuk dibantu. Berbeda dengan pelaku bidah. Mereka melakukannya atas dasar keyakinan itu benar. Kalau diingatkan justru malah marah. Diingatkan justru malah akan memusuhi. Ini lain. Kalau pelaku maksiat, mereka diingatkan dengan baik, mereka akan menangis. Tapi kalau pelaku bidah, diingatkan, oh tanpa jadi-jadi. Karena mereka mengira benar. Karena mereka mengira benar. Disitulah bahayanya bidah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah didatangkan dengan seseorang yang sudah minum berkali-kali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya, maka hadis ini sebagai nasikh namanya. Paham? Kalau ada dalil yang menghapus suatu hukum dari dalil yang lain, ini namanya apa? Nasikh. Kalau yang dihapus namanya mansukh. Ada bab tersendiri dalam ilmu hadis. Bab ma'rifatu an-nasikhi wal mansukh. Ini harus tahu kapan tanggalnya hadis ini, mana hadis yang terlebih dahulu. Kalau diketahui bahwasanya hadis perintah untuk membunuh ini ternyata lebih baru, enggak bisa. Karena yang namanya nasih itu harus lebih apa? Lebih update. Harus lebih baru daripada hadis yang mansuh, karena yang baru itulah yang menghapus yang lama. Paham, Zakaria? Paham juga? Apa? Apa, Man? Apa kok? Apa hadis nasih, apa hadis mansuh? Hadis nasih, hadis yang dihapus. Mansuh yang dihapus. Nasih yang menghapus. Qala kalimatu ma aktsara ma yu'ta bika, kalimat ucapannya para sahabat, alangkah banyaknya kamu ini dibawa kepada Rasulullah, tadullu ala annahu kana yu'ta bihi katsiran, ini menunjukkan dia sudah dihukum berkali-kali, wis sudah dibawa kepada Rasulullah berkali-kali, bukan hanya 4 kali. Wali hadza kanal haddu alaihi aljalda, oleh karena itu hukuman bagi dia adalah aljalad, dicambuk. Qala wa mahma takarrara minhu syurbul khamr fa innahu yujladu arba'ina jaldatan. Itu juga arba'in, bukan arbaun. Dan berapapun terulang darinya meminum khamr, maka dia itu dicambuk sebanyak 40 cambukan. Jadi hukum yang tertetapkan, hukum yang tertetapkan sampai hari kiamat tidak dibunuh, tapi dicambuk 40 kali. Adapun hukum disuruh untuk membunuh, ini mansukh. Jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri 40 jaldatan. Rasulullah pernah mencambuk dalam masalah khamr ini 40 kali cambukan. Wa jalada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil khamri 80 jaldah. Dan Umar pernah mencambuk dalam masalah khamr ini 80 kali cambukan. Ini sebagai ijtihad dari beliau, mungkin karena mungkin pas yang itu sudah bandel sekali. Jadi Umar berinisiatif untuk mencambuknya dilipat gandakan, karena mungkin nakalnya sudah keterlaluan. Wa jalada Ali fil khamri 40 jaldah, dan juga Ali bin Abi Thalib pernah mencambuk ketika beliau menjabat sebagai khalifah 40 cambukan juga. Ya juzu hadza wa hadza, boleh dilihat, dilihat kebutuhannya. Boleh cambuk 40 kali, boleh 80 kali, boleh. Man jalada 40 fa hadhi sunnatu Rasulillah, barang siapa yang mencambuk 40 kali maka ini adalah sunnahnya Rasulullah. Wa man jalada 80 la yungkar alaihi, dan barang siapa yang mencambuk, memilih untuk mengikuti pendapatnya Umar, enggak apa-apa. Karena dalam masalah ini luas dilihat tuntutannya. Li anna hadza alaihi jamaahiru ahli al-ilm. Karena ini adalah pendapatnya jumhur, yaitu dicambuk 80 kali. Sebagaimana juga cambuknya zina juga 80 kah? 80 kali. Jadi mungkin sandarannya Umar adalah cambuknya zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu 80 jaldatan. Cambuknya qadzf. Afwan, bukan cambuknya zina. Kalau cambuknya zina 100. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhun berapa? Biam, biam. Mau halus kok. Keras loh. Keras. Nah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disuruh nyambuk 100 kali. Yang cambuk 80 kali itu apa? Qadzaf, menuduh orang berzina. Ini cambuknya 80 kali. Cambuknya hukum qadzaf. Makanya mungkin dibawa ke situ. Dan hukum-hukum cambuk yang lain, kalau tidak ada nas di dalamnya, dibawa ke hukum cambuk itu 80 kali. Tapi dalam masalah khamr ini, sabit, kata Syekh Yahya, sabit dari Rasulullah, beliau pernah mencambuk 40 kali. Maka itu lebih aula. Lianna hadza alai jamaahiru ahli ilm, karena yang mencambuk 80 kali ini juga pendapatnya jumhur ahlul ilm. Wa fa'alahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kama alimtum, dan juga sudah dilakukan oleh Umar sebagaimana yang antum ketahui. Wal aula, akan tetapi lebih aulanya lebih utama al-akhdhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil sunnahnya Rasulullah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna khairal hadi hadyu Muhammadin Rasulillah, ketahuilah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Rasulullah. Wal haditsu bi Muslim, dan hadis riwayatnya Imam Muslim. Wa yujladu haddan lahu wa zajran amaman nas, dan dia dicambuk sebagai bentuk had, hukuman. Wa zajran, dan sebagai bentuk penghardikan supaya dia jera, amaman nas, di depan manusia. Jadi nyambuknya disaksikan oleh kaum muslimin. Biar apa? Biar jera, dan kaum muslimin juga mengambil pelajaran dari hukuman tersebut. Apakah seperti ini menampakkan aib? Tidak. Ini adalah hukuman yang dikecualikan karena ada maslahat, karena ada maslahatnya supaya manusia tidak berani melakukan apa yang dia lakukan. Wan nasu yanduruna hatta yanzajiru anil munkar huwa wa mithluhu. Dalam keadaan manusia melihat supaya dia yanzajir, mau berhenti anil munkar, dari kemungkaran, huwa wa mithluhu, dia dan orang yang semisal dengan dia. Jadi ini hukumannya khamr minum khamr, hukumannya adalah dicambuk selama sebanyak 40 kali cambukan. Qala min mulhaqatil khamr, dan di antara perkara-perkara yang diikutkan ke dalam khamr, al-kaluniyah. Al-kaluniyah kalau bahasa Inggrisnya itu kologne. Ya, sejenis alkohol. Minuman-minuman yang mengandung alkohol tinggi. Ini juga termasuk khamr, wa min mulhaqat. Termasuk hal-hal yang diikutkan dalam khamr adalah al-kalunia. Fa innahum qad alimu fiha adraran, karena mereka telah mengetahui di dalamnya ada bahaya-bahaya. Wa alimu annaha idza udhifa ilaihi syai'un akhar sarat muskiratan. Dan mereka juga tahu apabila kalunia tadi dicampur dengan sesuatu yang lain akan menjadi sesuatu yang memabukkan. Fatuj tanabu, maka hendaknya dijauhi bai'an, baik itu menjualnya, wasyiraan atau membelinya, wasti'malan atau memakainya. Semua itu hendaknya dijauhi karena bisa memabukkan. Wa min hadzal babi aidan, dan di antara yang masuk dalam bab perkara yang memabukkan dan perkara khamr juga al-qad. Qad ini adalah makanan khas Yaman. Bukan makanan sebenarnya, apa? Ganja Yaman. Nah, itu loh. Qad adalah ganja Yaman. Kalau di Indonesia kan ada ganja Jawa, ada ganja yang asli sama ini qad, ini ganja Yaman gampangnya. Lihat tumbuhannya seperti daun imbo di sini itu. Nanti biasanya diputiki atau diambil bagian ujung-ujungnya lalu dikumpulkan dalam kresek. Nah, itu nanti dimakani sedikit-sedikit sampai melembung di sininya. Di pipinya sampai besar sekali. Sampai kadang ada yang kulitnya sampai mau pecah. Karena diisi terus. Enak itu, diisi terus. Melembung besar. Wah, kalau sudah melembung besar sudah semalaman ngeplay. Sudah langsung lupa ingatan. Ini kot, ini balak di Yaman. Orang Yaman gandrung sekali dengan yang namanya kot ini. Ya enak mereka bilangnya. Aku enggak pernah aku. Enggak ngerti aku, tapi ya itu nyandu mereka. Kan enak terus dimakan terus. Saiti-iti camilan. Jadi enggak langsung sekali, banyak dimakan enggak? Sedikit-sedikit. Kayak makan jagung dulu, sedikit-sedikit, enak, terus-terus, sampai melembung besar. Kadang ada yang kalau sudah pakarnya itu kanan-kiri, nanti giginya kotor. Mereka jarang sikat gigi, hampir kayak nggak ada. Jadi gigi Yaman, gigi hitam gitu, itu sudah biasa. Karena di tiap hari dimasuki kot, nggak pernah gosok gigi, hancur sudah giginya di situ. Ini kod, ganja khas Yaman. Fafihi adrarun diniyah wa dunyawiyah. Dalam kod ada bahaya secara agama maupun secara dunia. Kalau di Indonesia itu apa ya misalnya? Yang dipakai orang-orang tua biasanya untuk nginang itu. Itu sama seperti qad. Tapi di Yaman sangat menjamur sekali, tua muda, bahkan laki-laki perempuan. Qad semua, ngekot semua. Ada majelisnya. Kalau di sini kayak di Tuban, minum toak gitu, ada majelisnya, majelis qad. Ada majelis toak di sini. Kalau di Yaman ada majelis qad. Famin adrarihi tadyi'ul amwal wal auqat. Di antara bahayanya secara agama maupun secara dunia adalah membuang-buang harta dan membuang-buang waktu. Kalau sudah ngekot sudah siang malam enggak mengapa-ngapain. Uang juga habis karena mahal. Kot itu bertingkat-tingkat, ada yang kot yang enak, ada yang kelas bawah, ada yang kot yang berkualitas. Kalau yang berkualitas mahal. Seperti rokok, ada yang murah, ada yang mahal. Makanya membuang-buang harta demi merusak akal. Orang kalau akalnya rusak, kalau sarafnya rusak aja capek nyari obat. Iya toh? Kamu kalau sakit akalmu, kamu pergi ke rumah sakit dan menebus obat berjuta-juta. Ini malah berjuta-juta untuk menghancurkan akalnya. Wa takhdiru akilihi, dan juga untuk memabukkan yang memakannya. Wa id'afuhu liktisadil balad, dan melemahkan ekonomi negara. Karena terus enggak mau kerja, ngekot terus. Maunya ngekot. Kotnya mahal. Dapat dari mana uang? Enggak mau kerja, maunya ngekot. Apa enggak kalau enggak ekonomi negara kalau enggak rusak seperti ini? Tapi kalau kata perokok di Indonesia ini katanya tukang rokok adalah orang yang paling banyak membantu defisit negara katanya. Karena bayar biaya cukai mahal. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Para pembeli rokok. Karena rokok itu kan biaya cukainya mahal sekali. Negara mendapatkan dari cukai rokok itu banyak sekali. Nah ini yang infak siapa? Para pembeli rokok katanya. Mereka bilang kami ini para munfikin, para muhsinin, para donatur negara, para pembeli rokok. Tapi sebenarnya itu merusak ekonomi negara. Karena tadi butuh rokok, gak mau kerja. Tinggalnya di warung kopi. Ngerokok terus. Gak mau kerja. Gimana? Kalau gak, semakin hancur ekonomi negara ini. Demikian juga di Yaman juga seperti itu. Nimbrung siang malam. Bawanya kot. Berkresek-kresek. Terus gak mau kerja, gak mau apa. Istrinya disuruh kerja. Masya Allah, kalau lihat wanita Yaman tuh di badu-badu itu. Masya Allah. Wanita itu pada mikulin, pada membawa kayu. Suaminya pada nyantai di majelis kot sambil bawa tembak. Itu sudah pemandangan biasa itu. Jadi para lelaki itu, mereka itu biasanya di padang pasir, kemudian cari tempat teduh, bawa bantal. Bantal yang kotak itu. Terus untuk bersandar gini. Terus bawa tembak. Sambil bawa kot. Sehari semalam kayak gitu terus. Para istri-istri mereka, jelebut. Apa jelebut? Sampai gosong, kepanasan mencari kayu, menggembala kambing, dan yang semisalnya. Suaminya enak ngekot siang malam. Ini bagaimana kalau enggak hancur? Kan itu negara Yaman hancur. Mereka suka perang. Suka perang, enggak mau kerja. Ekonominya, gengsi ekonominya tinggi. Makan harus ayam. Uang enggak ada. Utang numpuk di toko-toko. Para pemilik toko bangkrut semua. Iki wis cerita Yaman. Seperti itu. Jadi para pemilik toko rata-rata bangkrut. Gara-gara yang didapat bukan uang. Hanya sekedar buku tebel-tebel gini. Buku catatan itu kalau di toko Yaman tebel-tebel. Isinya apa? Fulan. Khomsin. Fulan. Miah. Waishrin. Catatan hutang. Maka hancur. Negara Yaman hancur karena masyarakatnya mayoritas seperti itu. Dari sisi keamanan juga enggak aman. Dari sisi ekonomi juga lemah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ahlus sunnah Yaman dari semua itu. Merekalah yang mendidik manusia menjadi baik, yang mengajari manusia kebaikan. Dijauhkan manusia dari perkara-perkara yang membahayakan, diajak untuk belajar dan thalabul ilm. Ini adalah juhud dari para ahlus sunnah di negeri Yaman. Sehingga mereka yang faham menjauhi hal-hal yang merugikan dunia dan agama mereka. Qala wa fihi adrarun bisihah, dalam qad juga terdapat bahaya bagi kesehatan. Bagaimana kayak gitu hidup kok sehat? Enggak sehat hidup seperti itu. Wa huwa min asbabi ar-rishwah. Ini juga menyebabkan rishwah, sogok. Karena dalam jual belinya pasti ada unsur rishwah. Wasariqo, ada unsur pencurian, wal kadzib, wal ghoy, wal ghish, dusta dan juga penipuan. Inda kathirin minal fuqara alladzina qad admanu alaih. Di kalangan para ekonomi kelas menengah ke bawah, para fuqara yang mereka telah kecanduan, candu dengan qad, uang enggak ada, apa kalau enggak nipu, apa kalau enggak nyuri. Wa ghairu dzalika minal mahadzir, dan yang lain daripada itu dari perkara-perkara yang terlarang, adalla ala tahrimihi, yang menunjukkan haramnya qad, allati qad allafa fiha ahlul ilm buhutsan wa kutuban mustaqillah, di mana dalam masalah ini para ahlul ilm telah menulis pembahasan-pembahasan dan juga kitab-kitab secara tersendiri. Jadi qad juga termasuk khamr, segala hal yang memabukkan. Maka hal itu dijauhi, merusak masa depan, merusak akal, rusak semua, rusak semua. Dan apabila kita saksikan di kehidupan kita zaman sekarang juga, tidak jarang manusia terjerumus dalam hal ini, sedikit sekali yang selamat. Kita lihat kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Hidup mereka habis untuk hal-hal itu. Minum, mabuk, ngerokok, ngopi, main game. Sudah hidupnya itu saja. Bagaimana generasi mau maju? Bagaimana generasi mau bangkit dari keterpurukan? Sementara rakyatnya dihancurkan seperti itu. Yang tua dihancurkan dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dihancurkan, diadu domba dengan politik. Dihancurkan dari sisi akidah. Yang muda dihancurkan generasinya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu bagaimana negara ini mau bangkit, negara ini mau maju, negara ini mau sukses, sementara rakyatnya dihancurkan seperti itu. Dan sedikit sekali yang selamat dari hal itu kalau bukan orang-orang yang menjauh dari mereka. Dan iqbal ala talabil ilm, berusaha untuk talabul ilm dan memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Makanya sedikit sekali orang yang mengadakan perbaikan, baik untuk negara, baik untuk masyarakat. Siapa lagi mereka kalau bukan para talabul ilm, yang mereka berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, dan berusaha memberikan perbaikan. Lah kalau orang-orang seperti mereka yang berusaha belajar menjauhi keburukan-keburukan masih juga dimusuhi dan masih tidak selamat dari cercaan dan celaan, terus siapa lagi? Katakan billahi alaikum, atas nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu kemudian masih tidak selamat dari celaan, tidak selamat dari permusuhan, terus mau cari siapa lagi? Di dunia yang begini gelapnya, hitam legam, dipenuhi dengan fitnah, kemudian masih ada teman-teman yang berusaha mempelajari Alkitab dan As-Sunnah siang dan malam. Berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, memperingatkan dari keburukan. Kalau orang-orang seperti itu masih juga dimusuhi, terus mau berteman dengan siapa? Demi Allah, mau berteman dengan siapa? Mau mencintai siapa terusan? Di zaman yang sudah segini rusaknya, Keburukan di mana-mana, tiap jengkal, keburukan di mana-mana. Kemudian masih ada teman-teman yang berusaha memperbaiki diri, walaupun yang namanya kesalahan, kekurangan, pasti banyak. Tapi mereka berusaha memperbaiki diri, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Kalau orang-orang seperti mereka masih juga dimusuhi terus, bagaimana dunia ini terusan? Apa kabar dunia? Kalau mereka, orang-orang seperti mereka masih juga tidak selamat dari lisanmu, dari kedengkianmu, dari busuknya hatimu. Kemudian mau siapa lagi? Karena itu ya ikhwan, bersyukurlah adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adanya para thullabul ilm, yang mereka mempelajari ilmu, berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai kemampuan mereka, seharusnya ini disyukuri. Kalau kamu sendiri gak bisa baik, kalau kamu sendiri merasa banyak kekurangan, minimal jangan memusuhi orang-orang baik. Minimal suatu saat kamu berharap bisa seperti mereka. Ini adalah sebagai seruan. Banyaknya awamun nas yang memusuhi dakwah ini. Banyaknya orang-orang awam yang memusuhi dakwah ini. Kalau gak berterima kasih dengan dakwah ini, terus mau berterima kasih kepada siapa? Manusia diajak baik, dibacakan Quran, Sunnah, dibacakan kalamnya Ahlul Ilm, di zaman yang begitu gelapnya, di zaman yang begitu rusaknya. Kemudian siapa lagi yang mau diandalkan? Ini kok tidak diangan-angan, tidak dipikir. Banyak sekali awamun nas yang memusuhi dan berusaha membenci. Dakwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ini, kok enggak bersyukur? Dikala anak muda pada rusak, anak muda pada bejat. Kemudian kita berusaha memperbaiki anak-anak didik kita. Dan mengajak siapapun, boleh bebas, siapapun ikut, siapapun belajar di sini gratis. Dan siapapun mau diajar oleh teman-teman kita di sini gratis, siapapun masuk, monggo. Kita ajari mereka, kita ajari kebaikan, kita ajak mereka untuk menghafal Quran, menghafal hadis, monggo silahkan. Nah, kalau usaha seperti ini masih juga tidak benar, masih juga kurang tepat di mata mereka, terus mau bagaimana lagi? Zaman sudah begitu gelap, dikala anak muda rusak, moral mereka rusak, bejat, akhlak mereka rusak. Kemudian ada yang berusaha islah al-mujtama, masih juga tidak selamat dari lisan yang salib. Terus siapa lagi? Ini ikhwan, betapa mujtama'at kita saksikan kerusakan di mana-mana, baik di Yaman maupun di mana saja. Di dunia ini sudah begitu gelap gulita. Maka kita bersyukur adanya teman-teman di mana saja, di negeri mana saja, baik di Arab maupun di sini di Indonesia, teman-teman Ahlus Sunnah, teman-teman para thullabul ilm, para duat ila Allah, kita semua bersyukur adanya upaya untuk memperbaiki generasi, untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Selesai kita dari bait syair tentang masalah khamr dan bahayanya sangatlah buruk, sehingga dikatakan sebagai ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah dalam bait berikutnya, wattaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalbam ri'in illa wasal. Wattaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Fataqwallahi ma, sungguh ketakwaan kepada Allah, ma, tidaklah, jawarat, berdekatan, qalba mri'in, dengan hati seseorang, illa wasol, kecuali seseorang tersebut pasti akan sampai kepada segala cita-citanya, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi bertakwalah kepada Allah, karena takwa kepada Allah itu tidaklah dijadikan tetangga, dijadikan jiwar oleh hati seseorang, kecuali seseorang tadi akan beruntung. Wattaqi. Wawu di situ bisa atof, bisa istinaf. Ittaqi fi'il amr. Apa apa i'rabnya fi'il amr ini? Mabni alal ala sukun. Ala apa? Hadfi harfillah atau enggak? Apa ini? Ayo, gantian. Oman. Benar. Allah lafzul jalalah mansubun ala sebagai apa? Kalau dalam kaidah i'rab, kalau mengi'rab Allah Subhanahu wa taala biasanya dikatakan mansubun ala ta'dhim, bukan dikatakan maf'ul. Paham? Kalau Allah Subhanahu wa taala i'rabnya di dalam ilmu nahwu sebagai maf'ulun bihi, maka sebagai bentuk adab kepada Allah itu jangan dikatakan maf'ul bih. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung, maka dikatakan mansubun ala ta'dhim. Fataqwallah, fa di sini adalah sebagai illah. Kemudian takwa sebagai mubtada. Fataqwa, takwa mubtada. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah mana min duri at-ta'dzur. Allahi wa huwa mudhaf, wallahi mudhafun ilaih. Ma, apa ini? Huruf nafi. Huruf atau isim? Wah, wis lali kabeh iki nahune iki. Jawarat fi'il madhi. Qalba wa wafailuhu dhamirun mustaqdirun taqdiruhu hiya, kembali kepada takwa. Takwa itu dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena isim maksur. Jawarat qalba mri'in, qalba sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf wa mri'in mudhafun ilaih. Illa wasal, illa harf istithna, wasal fi'il madhi mabniun ala al-fatah atau mabniun ala sukun li daruratu syi'r. Wa fa'iluhu dhamir mustadir takdiruhu huwa, kembali kepada imri'in. Itu, bertakwalah engkau kepada Allah karena sesungguhnya takwa. Tidaklah, khabarnya takwa adalah jumlah majawarat itu. Tidaklah, takwa itu berdekatan dengan hati seseorang kecuali seseorang tadi akan wasol, akan sampai. Karena itu tidak ada salah satu sebab di dunia ini yang paling memudahkan dalam segala urusan kebaikan yang lebih besar daripada takwa. Wes itu. Takwa adalah senjata utama seorang mukmin untuk melakukan segala aktivitas kebaikannya. Karena takwa adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantunya. Kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha. Al-hadith. Qala Syekh Yahya hafizahullah, hadhihi wasiyatun bi taqwallahi. Ini adalah wasiat dari Al-Imam Ibn Al-Wardi untuk takwa kepada Allah. Ma a'dhamaha min wasiyatin. Min wasiyatin. Ta itu bukan ha. Alangkah besarnya wasiat tersebut. Hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Ini adalah wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala wasiatnya sama, yaitu untuk bertakwa, baik dari umat ini maupun umat sebelum kita maupun umat yang akan datang di generasi setelah kita. Bukan umat baru, tetap semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad, tapi generasi yang akan datang setelah kita semuanya wasiatnya sama, yaitu untuk takwa kepada Allah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Dan sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang mereka itu diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ini dalilnya. Takwa adalah wasiat Allah Kalau kita mendapatkan wasiat dari orang tua, dari guru kita, ini kita akan merasa sangat memperhatikan bagaimana kalau ini adalah wasiatnya Allah. Walaqad wassayna. Ini adalah wasiatnya Allah. Allah itu sampai mewasiatkan kepada kita dan kepada orang sebelum kita agar kita semua berusaha untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ausa bidzalika Rasulullah, dan juga memberikan wasiat dengan takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tsabata fi hadits Abi Umamah. Sebagaimana yang sabit dari hadisnya Abu Umamah. Siapa namanya? Abu Umamah Al-Bahili. Sudai bin Ajlan. Dapur lebulak balik. Sudai bin Ajlan. Fi khutbatin Nabi SAW di Mina. Pada khutbahnya Rasulullah ketika di Mina. Qala ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Allah selaku Rabb kalian. Wasallu khamsakum, dan laksanakanlah sholat. Khamsakum, kewajiban sholat yang lima. Wasumu syahrakum, puasalah pada bulan yang diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Wa'addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat yang wajib dari harta-harta kalian. Wahajju baita rabbikum. Hajju atau hujju? Ya, hajju atau hujju? Biye. Sora fi hajjah ya hujju. Fi'il amrnya apa? Hujjah. Berarti wa hujju. Wa hujju baita rabbikum. Dan berangkatlah haji ke rumah Rabb kalian, yaitu Baitul Haram. Wa ati'u dha amrikum. Dan taatlah kepada pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Wa thabata min haditsil Irbad bin Sariyah, dan juga tetap dari hadisnya Irbad bin Sariyah. Hadis yang masyhur. Biasanya hadis ini dulu kita kenal adalah ketika kita awal-awal ngaji salaf, pasti hadis ini pasti dibawakan oleh ustaz-ustaz yang memberikan wasiat. Ini zaman sekitar tahun 2000-an hadis ini ngetren di mana-mana. Kajian salaf pasti membawa hadis ini. Hadisnya Irbad bin Sariyah, kunyahnya Abu Najih. Qala sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi wasami wa ta'ahu anta wa in ta'ammara, bukan wa anta muro, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, walaupun diperintah kepada kalian seorang hamba habasyi, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum mamuhdatsatil umur, dan hati-hati kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kullam muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadisun hasan. Hadisun hasan. Sudah, ini insyaallah masalah takwa panjang. Insyaallah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.